Ar-rajihati. Ah. Apa i'rabnya? Fasidul bid'ati. Fasidul bid'ati ar-rajihata. Nah. Na'at mafasid. Nah. Khobar. Fasidul bid'ati ar-rajihata. Enggak ada ar-nya, enggak ada al-nya. Fasidul bid'ati ar-rajihata. Khobar apa? Roji. Rajihatu. Dia orang Melayu, Melayu enggak ada atun adanya di Jawa. Rajihatun. Oh iya. Terus kita sambung. Apa sih rajihati rajihatun ala fawaidiha wa innama yusbitu yasbutu yasbutu istihbabul af'ali wa takhaduha dinan di kitabillahi wa sunnati nabiyihi وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّالِكُونَ الْأَوَّلُونَ وَمَا سِوَاهُ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُحَدَّثَةِ مُحْدَثَةِ فَلَا تُسْتَحَبُّ وَإِنْ اسْتَمَرَتْ أَحْيَانًا عَلَى فَوَائِدٍ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ مَفَاتِيحَهَا رَاجِحَةٌ ala fawaidiha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mafasidul bid'ati, dampak buruk bid'ah, rajihatun, itu lebih besar ala dibandingkan fawaidiha, dibandingkan apa? Dampak baiknya, dibandingkan kebaikan yang ada padanya. Ya. Tadi, kenapa ini dibahas? Masih ingat kemarin, pembahasan kemarin? Bahwa kalau bid'ah itu terkadang, bid'ah itu terkadang pelakunya dapat pahala. Apabila bid'ah itu termasuk bagian dari bagian dari yang diperintahkan. Min jinsil ma'mur bihi. Yani asal bid'ah itu asalnya termasuk jenis yang diperintahkan. Itu terkadang dapat pahala. Berarti ada faedahnya ya? Kalau dapat pahala ada faedahnya? Ada. Ada faedahnya. Kenapa kok dilarang kalau ada faedahnya? Begitu. Bisa dipahami? Ya. Kemarin kan dibilang bid'ah itu terkadang dapat pahala pelakunya. Dengan syarat apa kemarin? Ya, dengan syarat dia itu termasuk jinsul masyru', jinsul makmur. Ya, bihi, termasuk jenis yang diperintahkan. Ya. Kadang bisa dapat, terkadang, bukan mesti ya, tapi apa? Terkadang. Ya, qad yusab, terkadang dapat pahala. Berarti kalau terkadang dapat pahala, berarti ada apanya? Faedahnya. Ada faedahnya, ada keuntungannya, ada nilai apa? Keuntungannya. Tapi kenapa dilarang? Kalau ada nilai keuntungannya, kenapa dilarang? Begitu kan? Nah, jawabannya di sini. Karena mafasidul bid'ah, karena dampak buruk dari kebid'ahan itu, rajihatun, lebih dominan ala fawaidiha dibandingkan keuntungan yang ada di dalamnya. Dibandingkan keuntungan yang ada di dalamnya. Sudah bisa dipahami? Kaitannya judul ini dengan pembahasan kemarin. Ya. Wa innama yasbutu istihbabul af'al, ditetapkannya hukum istihbab, hukum apa? Sunnah. Al-af'ali, bagi perbuatan, wattikhadhu hadinan, dan ditetapkannya perbuatan itu sebagai bagian dari din, innama tidak lain bi kitabillah, hanyalah berdasarkan Al-Quran wa sunnati nabihi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditetapkannya hukum sunnah bagi perbuatan, ya, dan dijadikannya perbuatan itu sebagai bagian dari din, bagian dari agama, tidak lain hanyalah berdasarkan apa? Al-Quran dan sunnah. Wa makana alaihi sabiqun awalun, dan apa yang disepakati oleh para sahabat. As-sabiqun awalun, para sahabat. Wa ma siwa hadza, dan segala hal selain ini, selain yang keluar apa, segala hal yang tidak berdasarkan kepada Quran, tidak berdasarkan kepada sunnah, tidak berdasarkan kepada ijma'nya sahabat. Minal umuri al-muhdatsah, dari perkara-perkara yang baru, dari perkara-perkara yang baru, fala tustahabbu, maka tidak bisa ditetapkan hukum sunnah padanya. Maka tidak bisa ditetapkan hukum sunnah padanya. Usuli ya. Usuli. Kapan ya diambil hukum sunnah? Ya pasti, karena hukum sunnah itu hukum syar'i. Kenapa disebut hukum syar'i? Hah? Karena yu'khadh minas syara', karena diambil dari syariat. Belajar usul fikih kan begitu kan? Hukum syar'i ada berapa? Syariat taklifi ada berapa? 5. Hukum syariat taklifi ada 5. Salah satunya apa? Sunnah, mustahab, sunnah. Ya, kenapa disebut hukum syar'i? Karena dasarnya diambil dari syara', diambil dari syariat. Syariat itu apa? Quran dan sunnah serta ijma. Quran, sunnah serta ijma. Nah, wa in istamalat, meskipun ahyanan terkadang istamalat, perkara yang baru itu berisikan ala fawaida, berisikan beberapa keuntungan. Meskipun perkara baru itu terkadang menguntungkan, ya, tetap aja tidak bisa dikatakan perkara baru itu sunnah. Kenapa? Li'annana, karena kita na'lamu, karena kita mengetahui anna mafasidaha, bahwa dampak buruk dari perkara-perkara baru itu rajihatun, lebih dominan ala fawaidiha, dibandingkan apanya? Keuntungan yang ada padanya. Dibandingkan keuntungan yang ada padanya. Ya, ini kaidah. Sudah dipahami? Ini kaidah. Ya, bahwa segala perkara yang dilarang itu karena dua hal. Tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, ya, karena berisikan dampak buruk secara mutlak. Ya, ini total isinya cuma dampak buruk saja. Yang kedua, karena dampak buruknya lebih dominan dibandingkan keuntungan yang ada padanya. Nah, tidak bisa mutlak seperti yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, bahwa ya, karena dampak buruknya lebih dominan, dampak buruk bid'ah itu lebih dominan dibandingkan keuntungannya, sehingga dilarang. Tidak secara mutlak seperti itu. Ya, sebagian bid'ah itu hanya berisikan dampak buruk secara mutlak. Sebagian bid'ah itu berisikan dampak buruk secara mutlak. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Ya, sebagian bid'ah begitu. Sebagian bid'ah yang lainnya ada keuntungannya, tetapi dampak buruknya lebih dominan. Ya. Baik. Badahu. Mana Fra? Bagi. Taharri ad-du'a. Tahariyat du'a'a inda kuburi mandinya hantu. Wala wala yang kursi hada babi anna qawman sami'u aksanku sarama min qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kuburu kuburi wa anna sa'id min ibna Ubayyah kana yasma'u adan nu Yasma'u ada nak, ino kubri, kubri, layal ya, arwati. Wahada kulluhu hakun laisa mimma nahnu fihi, wal amru ajallu min dhalika wa adhamu. Naam. Walamma qarrara rahimahullah, dan ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah qarrara, menetapkan, ya, menegaskan anna taharriyad du'ai, bahwa taharriyad du'a, ya, berusaha untuk berdoa indal kuburi, di sisi kuburan, manhiyun, itu adalah perkara yang dilarang. Manhiyun anhu, itu adalah perkara yang dilarang. Kalau kemudian beliau berkata, ya, taharriyad du'a indal kubur manhiyun anhu. Sudah paham? Ya. Berupaya berdoa di dekat kuburan, di sisi kuburan, itu adalah hal yang dilarang. Kembali kepada kaidah tadi. Ya. Kalau dilarang bukan berarti tidak ada apa? Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan, tidak ada keuntungannya sama sekali. Bisa ada, tetapi sisi kerusakannya, dampak buruknya lebih dominan, lebih besar, sehingga dilarang. Nah, makanya kemudian disebutkan di sini, tapi ada beberapa keuntungan. Ya. Nah, bukan berarti kalau ada keuntungannya, ada sisi baiknya, berarti kemudian boleh. Bukan ya? Bukan. Ya, kalau ada sisi kebaikannya berarti kemudian boleh. Kembali asalnya dilarang kok. Kemudian ada sisi lo, tapi ada keuntungannya berarti boleh. Berarti hukum asal dari syariat dibuang kalau begitu. Ya. Jadi pahami. Riba contohnya. Riba. Hukum syariat mengatakan apa? Haram. Tapi ternyata di dalam riba, riba ini bisa dikomersialkan. Berarti ada keuntungan. Berarti kalau ada manfaatnya, ada keuntungannya, berarti boleh begitu. Berarti hukum syariat berubah ya kan? Hukum syariat ditinggalkan. Begitu. Tidak. Adanya keuntungan, adanya kebaikan pada perkara yang dilarang itu tetap tidak merubah perkara itu menjadi dilarang. Tetap aja tetap dilarang. Tidak berubah menjadi boleh. Tidak. Ya? Tidak. Kenapa? Karena yang dilarang itu tidak semuanya. Yang buruk 100% tidak. Ada yang dilarang itu ada sisi baiknya, ada sisi keuntungannya, tetapi sisi buruknya lebih dominan. Maka dilarang. Sekarang, Ibnu Taimiyah sudah menegaskan bahwa seseorang berusaha berdoa di sisi kubur itu perkara yang dilarang. Meskipun ada apa? Meskipun ada faedahnya, ada keajaiban-keajaiban di dalamnya, ada faedahnya, ya, ada apa namanya keunikan-keunikan dan keanehan-keanehan, ya kan? Ada keuntungan, ya, dan sebagainya. Tetap aja, tetap dilarang. Kalau dia contohkan, walayadkhulu fi hadzal bab, dia mengatakan, layadkhulu fi hadzal bab, tidak termasuk di dalam bab ini, anna qauman, ada seseorang, ada beberapa orang, sami ussalam min qabri Nabi SAW. Mendengar ucapan salam dari kubur Nabi SAW. Ya, kita sedang membahas tentang permasalahan orang yang beribadah kepada kuburan. Ya, sekarang ada cerita beberapa orang dengar ucapan salam dari dalam kubur Nabi SAW. Apakah itu menunjukkan berarti boleh istighosah kepada Nabi, kepada kuburan Nabi, minta bantuan kepada kuburan Nabi, sujud kepada kuburan Nabi? Hah? Tidak. Apakah berarti itu menunjukkan boleh berdoa di sisi kubur Nabi, berusaha untuk berdoa di sisi kubur Nabi? Hah? Tidak. Ya, itu tadi kembali kepada kaidah tadi. Bisa dipahami ya? Bisa nyambung ya? Kembali kepada kaidah tadi. Au kuburi ghairihi minas salihin. Ya, atau sebagian orang mendengar ucapan salam dari ya, kuburan orang soleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah itu menunjukkan bahwasannya boleh berdoa minta kepada kuburan itu? Hah? Boleh. Ya. Berdoa di sisi kuburan itu. Kalau berdoa di sisi kuburan aja tidak boleh, apalagi berdoa kepada kuburan itu. Minta kepada kuburan itu. Lebih dilarang lagi. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Wa anna Sa'idan wa Musayyab. Dan bahwa Sa'id wa Musayyab. Kana yasmaul azan. Beliau mendengar azan minal qabri. Dari kubur Nabi SAW. Layali al-harrah. Ya, di malam penyerangan Al-Hajjaj bin Yusuf ke Madinah. Ya. Apakah kemudian ya, ketika Sa'id bin Musayyab mendengar azan dari dalam kubur itu, terlepas ini dari apa? Kita enggak usah ributkan apa? Kredibilitas apa, kita enggak usah meributkan validitas apa? Validitas sanadnya. Sanadnya soalnya apa enggak itu cerita itu. Ya, kita enggak usah ributkan itu, ya. Oke lah, mau soleh mau enggak terserah. Tapi apakah itu kemudian menunjukkan bolehnya berdoa di sisi kubur Nabi? Hah? Tidak boleh. Karena hukum asalnya apa? Tidak boleh. Apalagi berdoa minta kepada kuburan Nabi atau orang soleh. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Wal amru ajallu min dzalika wa a'zamu. Ya. Sedangkan perkara yang kita bahas ini, ya, fahadha kullu haqqun. Semua cerita ini benar. Ya. Laisa mimma nanufi, tapi ini bukan apa yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah larangan minta kepada kubur Nabi atau kubur orang soleh. Ya. Wal amru, yani minta kepada kuburan Nabi atau kepada kubur orang soleh, ajallu min dzalika wa a'dzam, lebih parah, ya, lebih berat dibandingkan sekedar berusaha berdoa di sisi kubur. Kalau berusaha berdoa di sisi kubur aja tidak boleh, ya, meskipun ada cerita-cerita tadi, ada cerita-cerita unik tadi, ya, ada cerita-cerita menakjubkan tadi, ya, meskipun ya terserahlah kamu mau bilang itu benar, ya silakan itu benar, ya. tapi tetap aja enggak merubah hukum kemudian menjadi boleh. Ya, minta, berdoa minta kepada kuburan, istisqa kepada kuburan, istisqosa kepada kuburan itu lebih besar. Ya kan? Lebih parah dibandingkan sekedar berdoa di sisi kubur. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah di sisi kubur. Dilarang itu sudah. Ya. Ini maksud dari penjelasan siapa? Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullah taala kaitannya dengan kaidah tadi yang disebutkan. Qol. Qala wa kadzalika ayyuhan majura anna rasulan majurwa majurwa anna rasulan sa'a ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi al-jadba al-jadba amar ramata farahu wa huwa ya'muruhu ajatiya umaru ajatiya umara ajatiya umara fa ya'muruhu an yakhruja fa yastasqi binnasi fa inna hadha laysa min hadha al-bab wa kadhalika su'alu ba'dihim li nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi hajatan fatuqdo fa inna hadha qad waqa'a katsiran wa laysa huwa mimma nahnu fihi. Nah, ila an qol wa kullu hadha la yaqtadi al-istihbaba as-salata istihbaba as-salati inda kuburi wala qadda du'ai wa nusuki indaha lima fi qadil ibadati indaha minal mafasidil lati alimaha asyari'u summa qala rahimahullah fazakartu hadhihi al-umura li'annaha mimma yutawahhamu annaha mu'aribatun lima qadjanna walaysa kadhalik. Qal wa kadzalika aidan, demikian juga ma yurwa, apa yang diriwayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki. Nah, kata-kata ma yurwa ini menunjukkan apa? Riwayat ini dhaif inda Ibnu Taimiyah. Riwayat ini apa? Dhaif inda Ibnu Taimiyah bi sirri tamrid ma yurwa, apa yang diriwayatkan ini menunjukkan dhaif, ya. Anna rajulan, ya, bahwa ada seorang laki-laki ja'ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi kuburan Nabi SAW, wasyaka ilahil jadba, dan mengadukan kepada Nabi apa? Al-jadab apa? Paceklik, kemarau panjang. Amar Ramadah, di tahun Ramadah, ya, di tahun masa pemerintahan Umar bin Khattab. Faraahu, kemudian ia melihat Nabi SAW dalam mimpi. Wahuwa ya'muruhu, Nabi menyuruhnya an ya'tiya Umara, untuk mendatangi Umar. Faya'muruhu, lalu menyuruh Umar an yakhruja, ya, untuk keluar ke lapangan. Saya safti binna salat istisqa, untuk salat apa? Istisqa, ya. Apakah ini, ya, keunikan ini, ya, keanehan ini, ya, menunjukkan bahwa kemudian perbuatan orang itu benar? Tidak sama sekali, ya kan? Tidak sama sekali, ya, menunjukkan bahwa kemudian berdoa di sisi kuburan itu boleh? Tidak sama sekali, ya. Apalagi berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada kuburan Nabi SAW. Ya. Fa inna hadza laysa min hadzal bab. Ini bukan termasuk bab yang sedang kita bicarakan. Wa kadzalika su'alu ba'dhum lin nabi. Demikian pula sebagian mereka yang minta kepada Nabi, au ghairihi, atau kepada selain Nabi SAW, hajatan. Apa? Kebutuhannya, cita-citanya, fatuqdo, lalu dikabulkan. Apakah hal itu menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan syirik? Karena dikabulkan permintaannya? Karena permintaannya dikabulkan, maka berarti itu bukan syirik. Begitu? Kalau gitu ya sudahlah. Itu orang-orang yang non-Islam asli, yang kafir asli. Ya kan? Yang mereka setiap tahun ada sembahyang apa, bakar duit, kemudian tahun berikutnya sukses. Ya kan? Berarti itu bukan syirik, kan begitu? Ya, orang-orang Cina Konghucu itu, ya, ya, yang tabarukan dengan tai kebo, ya, kemudian panennya melimpah, berarti itu bukan syirik. Kenapa? Karena dia keinginannya terkabulkan, ya. Yang rokok apa? Rokok berbudur kemudian cita-citanya terkabulkan berarti bukan syirik. Kenapa? Karena terkabulkan cita-citanya. Begitu? Hah? Enggak. Nah, demikian pula sebagian orang yang minta kepada Nabi al-ghairi atau kepada selain Nabi hajatan, minta ya kebutuhan dia, hajatnya dia, fatuk, so, kemudian dikabulkan. Fa'inna hadza qad waqa'a katsiran. Ini biasa terjadi, banyak terjadi. Seperti ini banyak terjadi. Walaisa huwa mimma nahnu fi, tapi itu bukan yang kita bicarakan. Ya. Tetap aja itu namanya kalau minta kepada orang mati namanya syirik, ya. Namanya tetap aja apa? Syirik, dan itu dilarang. Ila an qaul, sampai beliau mengatakan wa kullu hadza, semua ini, semua kisah-kisah unik tadi la yaqtadhi istihbabas salati indal kubur. Tidak menunjukkan sama sekali disunnahkannya salat di kuburan. Wala tasdad du'ai, ya. Tidak pula sama sekali menunjukkan disunnahkannya qasdad du'a, perjalanan ke kuburan itu untuk berdoa di sana. Qasdah ini perjalanan. Perjalanan ke kuburan itu untuk berdoa di sana, wan nusuk, ya, qasdan nusuki indah, dan untuk beribadah dengan menyembelih kurban. Nusuk menyembelih apa? Binatang dikurbankan di sisi kuburan itu, sama sekali tidak menunjukkan. Ya. Lima fikos bil ibadati indah, karena ya perjalanan untuk beribadah di sisi kuburan itu minal mafasid, di dalamnya terdapat apa? Dampak-dampak buruk ala di alimah syari yang telah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak, keunikan-keunikan itu tidak kemudian merubah hukum yang tadinya dilarang, yang tadinya syirik jadi boleh. Tidak. Ya. Tsumaqala rahimallahu, kemudian ya, Ibnu Taimiyah rahimallahu mengatakan fadzakartu hadzal umura. Aku sengaja aku bawakan kejadian-kejadian unik ini li'annaha mimma yutawahhamu, karena kejadian-kejadian unik ini ya termasuk hal yang disangka, termasuk hal yang disangka anna mu'aridhatun lima qaddamna, bahwasanya kejadian-kejadian unik ini ya bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang telah kita tegaskan di awal, yaitu dilarangnya, ya dilarangnya apa, berusaha untuk berdoa di sisi kuburan, dilarangnya untuk berdoa kepada kuburan. Walaisa kadzalik, padahal hakikatnya tidak bertolak belakang, hakikatnya tidak bertolak belakang. Ya, karena adanya ya keuntungan itu tidak kemudian menjadikan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini menjadi mustahab, menjadi sunnah, menjadi boleh, tidak sama sekali. Ya, Allah taala. Apalagi kalau itu termasuk jenis yang jenis yang dilarang, seperti tadi apa? Minta kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan yang lainnya, minta supaya hajatnya dipenuhi. Ini termasuk jenis yang dilarang atau jenis yang diperintahkan? Termasuk jenis yang dilarang. Ya. Tidak bisa dimasukkan dalam contoh yang mungkin akan dapat pahala. Bisa jadi dapat pahala karena asalnya diperintahkan ziarah kubur, tidak. Tapi minta itu bukan masuk ziarah kubur. Meminta kepada kuburan itu bukan termasuk ziarah kubur. Bukan termasuk ziarah kubur. Ya. Wallahu taala alam. Maka sudah berkodong insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.